Anda yakin lisan Anda akan dihisab, maka mulai saat ini kata Nabi, katakan yang baik. Katakan yang baik. Kalau enggak mampu, diam. Katakan cinta, katakan sayang, katakan yang baik. Ini katakan putus. Selesai gitu. Layak taba'dukum ba'da, jangan gibah, jangan gosip. Sekarang sudah musimnya, hoax. Masuk di situ. In hoax, gibah, gosip. Sayang enggak Ustaz, bagus. Enggak seperti ibu yang itu tuh. Selalu ada celah gitu kan. Oke. Okay. Nah, itu baru mulut bang. Belum ke mata. Apa fungsi mata? Melihat, tapi fungsi moralnya turun. Imannya disebutkan lagi. Jadi bukan cuma melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat, ayam melihat, elang melihat. Nah, fungsi mata kita diikat dengan nilai moral yang pertama. Quran surah ke-24. Kalau mata kita ingin punya cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minin, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Jadi orang yang punya iman pasti akan mengamalkan ini. Kalau Anda menyalahi ayat ini, ada masalah di iman Anda. Faqulil mu'minat, katakan pada perempuan yang punya iman. Laki-laki, perempuan disamakan oleh Allah. Yaghuddu min absarihim, yaghudda min absarihina. Matamu hanya boleh melihat yang baik. Kalau itu tak baik, palingkan. Ghuddul basar itu palingkan dari yang tidak baik. Kalau melihat tidak apa-apa. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Maaf ya, maaf sekali lagi. Gambar-gambar yang tidak elok. Ya, tayangan-tayangan yang enggak bagus. Kalau masih ada iman di hati kita, itu iman itu akan mengingatkan mata kita, palingkan. Jangan dilihat. Banyak dalam setiap hari kita melihat poster, gambar, di WA dan sebagainya. Kan kalau imannya tinggi, itu kata Allah di Quran surah 3 ayat 133. Jadi begitu wajahnya berpaling, lisannya langsung pun berpaling pertama itu udah iman kuat banget. Begitu dia lihat muncul gambar enggak bagus, dia berpaling, pindahkan. Padahal berpaling saja itu tingkat iman tinggi, tapi lisannya bisa istighfar. Wasari ila maghfirah. Dan antara istighfar dengan berpaling itu bersamaan. Karena nanti ada terbagi tiga bagian, ya. Ada yang istighfar dengan berpaling sama-sama, ada yang berpaling tapi enggak istighfar, ada yang istighfar tapi enggak berpaling. Yang ketiga repot nih. Astagfirullah. Salah nih. Lupa ada astagfirullah. Bagi lagi ini. Kayak Anda cek sendirilah, semua ada di Quran. Sampai ke ujung kaki. Ya, sampai Allah tuh saking kesalnya begini. Tangan kamu itu saya ciptakan buat baik. Kalau dipakai pencuri, udah potong aja lah daripada dipakai mencuri. Kesalnya begitu. As-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Yang biasa mencuri, yang korupsi, tangan bukan saya ciptakan untuk begitu. Daripada dipakai begitu, potong aja. Sampai ke kaki. Ya, Quran surah ke-31 misalnya, ayat 18. Ya, sampai di Quran surah ke-25 juga disebutkan lagi, teman-teman, 23. Ya, disebutkan kembali bagaimana mendekat kepada Allah. Ini kuncinya. Yang terakhir saya tutup, hebatnya. Ini bimbingannya, ini fisiknya, ini beraktivitasnya. Itulah cara kita menggunakan fisik ini dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu Anda enggak akan pernah temukan bimbingan dalam Islam yang sempurna, maaf, kecuali bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bimbingan aktivitas ini melekat dalam satu kalimat yang sering kita bacakan, tapi prakteknya banyak yang tidak dikerjakan. Itu yang disebut dengan doa. Doa sebenarnya adalah bimbingan dari Allah untuk menjalani aktivitas yang kita kerjakan, bukan cuma bacaan biasa. Saya mau tanya sebentar, bangun tidur ada doanya? Ada. Mau tidur ada doanya? Ada. Antara bangun dengan mau tidur beda kan? Makan ada doanya, minum ada doanya, berpakaian ada doanya, yang paling dahsyat ke toilet ada doanya. Tunjukkan pada saya aktivitas apa dalam Islam yang tidak ada doanya. Pasti Anda temukan. Selalu ada doanya. Bahkan kata Nabi, ketika Anda tidak hafal doanya pun, ucapkan bismillah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtal. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan bismillah, maka terputus nilai bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pahalanya. Dan ternyata doa itu saya akhiri, itu bukan sekedar bacaan tapi bimbingan menjalani aktivitas hidup. Contoh, kalau teman-teman teliti, saat bangun dari tidur, itu bukan sekedar baca doa. Buka hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369. Daud. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai sini. Nomor hadis 1369. Dikombin dengan Al-Bukhari. Nomor hadisnya 181. Rawinya Mu'az bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Baik, fokus. Ibnu Abbas, anak kecil usia 4-5 tahun, nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha untuk mengetahui cara bangun tidur Nabi dan cara tahajud Nabi. Jadi cara tahajud itu hadis namanya diriwayatkan oleh anak kecil usia 5 tahun yang ingin tahu cara bangun tidur Nabi sampai tahajud. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, beliau duduk dulu sebentar. Duduk dulu. Wa masaha bi yadihi min athari naumih, kemudian menghapus bekas ngantuk di wajahnya, di matanya. Kalimat yad ini kenapa tidak menggunakan asabi, tangan? Tidak, karena kita bisa paham mungkin ada bagian tangan tertentu yang kotor. Karena itu di hadis lain mengatakan kalau Anda duga tangan Anda kotor, cuci dulu. Yad umum bisa dugin begini, bisa di sini ya, yang kita duga bersih. Supaya apa? Sebelum baca doa, kantuk tuh hilang dulu. Ini bukan baca doa saat ngantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana wa alam. Masih ngantuk baca doa, bagaimana bisa khusyuk bacanya? Bagaimana kita bisa resapi mananya kalau masih ngantuk sudah baca doa? Setelah itu apa? Ini yang paling menarik. Kemudian famasah biyadi min athari naumi, dihapuskan ini dulu, lalu mulai berdoa. Apa doanya? Dibacakanlah Al-Bukhari nomor hadis 181. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Teman-teman, banyak orang sekedar baca tapi tidak memahami apa yang dibaca dalam doanya itu. Saya tutup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur padamu. Terima kasih. Engkau kembali berikan aku kesempatan hidup. Ba'dama amatana. Ada maknya. Maknya. Kalau maknya hilang, berarti wafat. Tapi kalau ada maknya, artinya diwafatkan sementara dalam tidur supaya nyaman dan diberikan kesempatan hidup kembali. Cara menerjemahkannya, padahal ya Allah, kau mampu berkehendak aku wafat dalam tidur tadi. Tapi engkau berikan aku kesempatan untuk hidup sesuai dengan ajalku. Wa ilaihin nusyur, aku berjanji hari ini, aku akan mencari bekal kebaikan sebelum pulang kepadamu. Nusyur dari kata nasyara, artinya tersebar untuk mencari yang baik-baik. Makanya kalau Anda merantau untuk mencari yang baik terus balik lagi, itu orang Arab menyebutkan nasyara. Kalau penyebarannya kuat disebut intasyara. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Kalau Anda selesai menunaikan salat Jumat, silakan menyebar cari bekal yang baik-baik. Anda bangun dari tidur, Anda komitmen pada Allah. Hari ini saya akan lebih baik daripada kemarin. Karena itu Nabi mengajarkan sebelum tidur, evaluasi dulu aktivitas kita. Hari ini pekerjaan tuntas tidak? Disertasi udah berapa lama nulisnya? Udah berapa halaman? Risetnya udah sampai mana? Maksiat udah sebanyak apa? Katanya mau masuk surga, surganya Firdaus. Tapi sadar banyak dosa. Tapi amalan gak ningkat-ningkat. Evaluasi, besoknya rencanakan. Oke, kita punya planning. Planningnya apa? Saya sholat subuh di tempat ini, zuhur di sini, asar di sini, ke kampus jam sekian, kerja jam sekian. Ada semuanya. Maka kita siapkan kalau besok bangun lagi, ya kalau besok bangun lagi, maka kita jadikan besok itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena itu sholat pertama disebut dengan subuh. Apa itu subuh? Dari kata asbah, yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Di orang Islam itu kalau bangun di waktu subuhnya dia sholat. Kenapa sholat? Karena rencana Anda itu dibawa dulu menghadap kepada Allah supaya dimudahkan oleh Allah. Cara memahaminya begitu. Anda siapkan. Ini nggak ada orang Islam bangun tidur nggak jelas aktivitasnya. Akhirnya nanti jam 5 di mana? Ya gimana nanti aja. Nanti gimana? Jam 7 di mana? Jam 8 apa yang dikerjakan? Jam 12 kerjakan apa? Time schedule-nya jelas. Apa yang dilakukannya? Siap semuanya. Makanya datang kepada Allah dan kita bilang, ya Allah, saya pengen lebih baik lagi hari ini. Wa ilaihin nusyur, kalau aku wafat di hari ini, mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Dan tidak ada yang sempurna dari bimbingan kehidupan, kecuali kita akan temukan dari diri-diri kesenyiannya. Apakah kesempurnaan itu kita gali untuk kita praktekkan dalam hidup, atau sekedar di pembicaraan atau kebanggaan tanpa pernah kita amalkan dalam kehidupan. Yang bisa saya antar. Ini baru pengantar untuk diskusi. Kalau ada waktu, Anda boleh bertanya apapun yang bisa saya jawab. Kalau tak bisa, bisa cari guru-guru lain yang mungkin bisa memberikan wawasan lebih luas dan sibuka untuk kita diskusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin Anda dapatkan. Saya kalau mungkin ingin bagi ke dalam dua sesi. Pertama mungkin nanti diskusi. Dan di akhir sebelum saya hanya akan berikan 5 sampai 15 menit. Akan tunjukkan pada Anda, dalam 5 menit Anda bisa menghafal Quran 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya. Jadi saya berikan petunjukkan Anda bisa praktekkan di wilayah Britania Raya dan sekitarnya. Ketika saya kesini lagi, insya Allah cukup dengan amin, nanti kita belajar dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnanya sempurna, nilainya sempurna, segalanya sempurna. Justru dengan kesempurnaan itu, Islam membimbing kehidupan kita supaya dengan nilai itu menuju kesempurnaan hidup kita. Cara menyempurnakan hidup kita bukan Islamnya, tapi kehidupan kitanya supaya sempurna menjalani kehidupan. Jadi nilainya sudah sempurna, bimbingannya sempurna, tapi diminta dengan arahan-arahan tadi untuk meriset kehidupan kita, meriset objek-objek hidup kita, supaya kitanya dengan riset itu membawa kesempurnaan pada diri kita. Jadi apa yang kita riset itu sebetulnya Yang sempurna itu bukan objeknya, tapi diri kitanya sendiri. Justru apa yang kita riset sudah jelas semuanya. Apa yang kemudian tuntunannya sudah ada, nilainya sudah sempurna. Hanya kesempurnaan itu kan belum terasa manfaatnya untuk kita. Untuk mendapatkan manfaat kesempurnaan itu, maka diminta kita dengan jalan-jalan di nilai Islam. Hei kamu belajar, hei kamu riset. Dengan riset ini akan membantu hidup kamu lebih sempurna daripada sebelumnya. Dilebih kepada feedbacknya pada diri kita, bukan kepada nilai-nilai keislamannya. Kalau nilainya sudah selesai, gak usah didiskusikan lagi. Ya dengan turunnya Quran surah kelima ayat yang ketiga, paling kanan pertengahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan semua tuntunan dalam agamamu. Selesai semuanya. Dari A sampai Z. Kalau saya bacakan cepat mas ya, dari sebelum lahir sampai lahir lagi. Misal, dalam kandungan ibunda kita, Quran surah ke-7 ayat 189, perkembangannya di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Ketika dilahirkan usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana memberikan aksi yang maksimal? Quran surah ke-2 ayat 233. Pendidikan dini apa yang diberikan? Ada 4, supaya anak itu dekat dengan Allah, baik pada orang tua, dan dia pintar untuk kedepannya. Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Kemudian saat dia belajar, bagaimana supaya cepat paham? Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Cara belajarnya ikhlas, Quran surah 96 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Bagaimana saat dia belajar, itu meningkat, imannya juga meningkat. Taknya Quran surah 58 ayat ke-11. Dia berkembang lagi sampai merantau, sampai anda ke Manchester, menemukan lingkungan yang baru. Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru, anda tetap menjalani nilai-nilai kebaikan. Quran surah 49 ayat ke-13. Sampai anda mencari pasangan, bagaimana caranya supaya tidak masuk pada pergaulan bebas. Maka cepat taruh, berikan maharnya, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Kemudian menikah, caranya di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah menikah, bikin visi supaya jelas hidup rumah tangga anda. Ini tugas suami, ini kewajiban istri. Quran surah ke-4 ayat 34. Anda mau mencari nafkah, turun Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Anda belum berangkat, rezeki sudah siap, Quran surah ke-7 ayat 96. Saat Anda bekerja pun, kata Allah, petakan tantangannya. Ini akan ada tantangan, mungkin ada persinggungan. Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Singgungan yang kadang-kadang mengancam Anda, ini amalan untuk bisa mengentaskannya. Quran surah 17 ayat ke-78 sampai dengan 81. Dikuatkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Istri Anda di rumah merawat anak pun, masih dibilang juga oleh Quran. Kalau kamu lelah, capek, anak bilang, ah ini Quran surah 17 ayat 23 sampai 27. Kalau capek wajar, semua orang capek. Kalau sakit, sakit sedikit, amalannya Quran surah 26 ayat 80. Kalau kemudian makin parah lagi, Quran surah 17 ayat 82. Kalau orang mengatakan gak mungkin sembuh, kata Allah, gak ada yang mustahil bagi Allah. Saya berikan pada Ayub dan dia sembuh. Kalau anda ajarkan amalannya, anda akan dapatkan kesembuhannya. Quran surah ke 81, 21 ayat 83 sampai 84. Sampai anda sukses pun naik lagi ke atas sampai sepuh. Usia 40 ada anak, Quran surah 46 ayat ke-15. Sampai mau wafat ada bimbingan. Kalau pengen lancar, Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Kalau anda abai dengan persiapan kematian, nanti seperti Firaun, sulit kemudian meninggalnya. Quran surah ke-46 misalnya, ayat 45 sampai dengan 40, ayat 45 sampai 46-nya. Sampai mau masuk ke alam kubur, mas, ada bimbingannya. Supaya persiapan, jangan-jangan anda di Manchester terang, di alam kubur gelap. Bagaimana bisa mendapatkan keterangan di alam kubur supaya terang, benderang, baik? Quran surah ke-2, ayat 153 sampai 155. Detilnya Quran surah ke-3, ayat 169 sampai 171. Sampai mau kiamat, mas, turun satu surah, surah 75. Sampai dihisab, sampai anda masuk surga, diterangkan oleh Allah. Kalau kamu pengen ke surga spesial, Quran surah ke-4, ayat 69. Kalau surganya langsung di taman surga, Quran surah ke-51, amalannya 15 sampai dengan ayat ke-23. Kalau pengen surga seluas langit dan bumi, amalannya Quran surah ke-3, 133 sampai 134. Kalau anda pikir yang penting masuk surga deh, di surga mana aja, ada Quran surah ke-2 ayat 25. Sampai ke neraka pun ada keterangannya, jangan sampai masuk. Kata Allah, jaga engkau dan keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Neraka itu apa aja? Ada yang masuk neraka tanpa hisab, ada. Quran surah 18 ayat 100 sampai 101. Ada yang neraka kelas biasa, cuman kebakar juga. Quran surah ke-4 ayat 56. Ada kelas neraka jahanam yang ada di situ dua, kafir dengan munafik. Quran surah ke-4 ayat 140, ada semua. Dan ini sudah sempurna. Cuman persoalannya, dari semua kesempurnaan itu, kita mendapatkan bagian itu atau tidak? Kalau ingin dapat bagian semua itu, pelajari semua itu. Dan dari pelajaran itu ada yang harus kita riset. Dengan riset itu untuk menyempurnakan kehidupan kita supaya kita bisa menjalani semua apa yang disebutkan tadi. Ajarannya sempurna, cuman feedback itu untuk diri kita itu yang dimotivasi oleh Allah untuk menggalinya. Saya kira jelas ya. Terima kasih Pak Arif Rahman, mantan Ketua BPIP. Ya, mohon maaf Pak. Satu dulu di sana, silakan Ibu. Sebutkan nama dan asal apa itu mazhab bu? Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin ke rootsnya dulu, ke akar persoalannya dulu. Teman-teman sekalian dan ibu khususnya, semoga Allah muliakan ibu dan keluarga dan semuanya. Ada manhaj, ada mazhab. Itu berbeda. Manhaj dan madhab. Manhaj itu tuntunan yang paripurna, tadi yang ditanyakan Pak Arif, tuntunan yang sempurna, yang paripurna, yang sumber-sumber dari Rasulullah SAW yang diberikan kemudian bimbingannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah berupa Al-Quran, kemudian keterangannya dirinci oleh Nabi SAW, dan kemudian diteruskan sampai kepada kita. Sifat manhaj ada dua. Satu, dia bisa berupa satu bimbingan, baik dalil, keterangan nas, pun contoh. Jika memang dengan satu dalil dan contoh itu, semua muslim pada umumnya mampu mengerjakannya. Baik, contoh. Saat kita mengangkat tangan misalnya, dan lisan mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam sholat. Okay? Hadisnya hanya satu, dalilnya satu contohnya. Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu, maka orang yang sholat itu, dia, saat dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya satu, contohnya juga satu. Kenapa tidak diberi peluang dengan yang berbeda-beda? Karena semua orang mampu mengerjakan itu. Mengucapkan Allahu Akbar, semua mampu. Bagi yang bisa mengatakan itu, yang normal sifatnya, yang gak bisa bicara, cukup dalam hatinya. Kalau dia bisa melafadzkan kalimatnya, gak boleh ganti. Jadi gak usah kreatif. Tidak ada kreativitas di sini. Misalnya saya ingin mengatakan kan sifat Allah banyak. Dalilnya di Quran kan jelas. Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awin ur-Rahman. Sebut nama Allah atau ar-Rahman. Maka saya katakan Allahur Rahman. Gak perlu. Sebab tafsir Al-Quran dirinci penjelasannya oleh hadis Nabi. Karena semua mampu mengatakan yang bisa bicara Allahu Akbar, maka dalilnya satu contoh, satu dalil. Jelas ibu ya? Baik. Contoh lagi yang gerakan, tadi bacaan. Gerakan misalnya, ketika anda mengangkat tangan, An-Nasai nomor hadis 886. Fawadu'a yadai yadahul yumna alal yusra. Maka orang yang mengangkat tangan itu, lalu saat sedekap dia letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Gini. Antara mengangkat dengan meletakkan itu langsung. Di begitu mengangkat, fa pakai fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf yang menunjukkan konjungsi antara dua peristiwa. Pertama mengangkat, kedua menutup. Antara mengangkat dengan menutup itu langsung, cepat tanpa jeda. Jadi begitu mengangkat, langsung yang telapak yang kanan nutup yang punggung yang kiri. Gini, okay? Itu jelas sekali. Karena saking jelasnya, kita diminta itu tidak kreatif. Karena itu saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Hanya kadang sering bertanya, ada enggak contoh lain ketika mengangkat dengan gerakan lain? Enggak ditemukan. Misal, ah Ustadz saya enggak enak kok kiri dulu, saya pengennya kanan dulu baru kiri. Karena itu ketika mengangkat, kanan dulu masuk, ya karena ini paling sopan, gitu kan? Kemudian kirinya masuk baru ditutup. Ya kadang-kadang kaki naik dikit kan, Allahu Akbar ya misalnya. Nah, itu gak usah kreatif karena contohnya jelas, semua bisa. Makanya mohon maaf, di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, di hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Paham ya? Ya, baik. Itu gerakan. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya beragam dalil, beragam contoh. Beragam dalil, beragam contoh. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Kenapa ada beragam? Karena ternyata tidak semua orang mampu mempraktekkan dengan hal yang sama. Langsung bacaan Al-Quran. Al-Quran ada 7 riwayat yang mutawatir, bisa dipakai dalam sholat. Tambah 3 riwayat ya, yang masyhur, bisa dibaca dalam bacaan Quran, tapi tidak dalam sholat. 4 riwayat yang syadz, gak bisa dibaca dalam Quran pun dalam sholat, tapi boleh dalam tafsir. Nah, dalam yang 7 saja, itu cara bacanya, walaupun maknanya sama, itu caranya bisa beda. Contoh, kita baca wadduha. Wadduha, wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang membaca dengan imalah e. Wadduha, wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Anda ketawa. Saya pernah jadi imam di tempat yang E. Saya baca A. Wadduha. Ketawa dia. Karena memang dia biasa E. Ternyata diturunkannya riwayat pakai E tadi, pakai A tadi. Karena di Arab pun, itu lidah mereka itu gak sama. Lisannya sama, tapi pengaruh topografi, pengaruh lingkungan, membuat mereka mengucapkan sesuatu kadang berbeda. Kalau Anda masuk ke wilayah Syam, ya, ke Palestine misalnya, ke Syria, ke Irak tuh sekarang di Mosul ya, sampai ke bagian Afrika tertentu, itu mereka biasanya pakai e dari sejak zaman dulu. Kalau Anda katakan kaifa haluk, dia kaifa halik, ana ani, anta inti, madrasah madrasah, mungkin Betawi belajar dari situ gitu. Itu mereka begitu ya, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari enggak akan bisa ya. Memang ke situ arahnya, maka turunlah kemudian riwayat menggunakan e. Kita baca pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang enggak bisa sad. Kalau dibaca sad dia sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Ada yang enggak bisa sod, enggak bisa sin. Kalau dibaca itu pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, zai. Anda bayangkan. Saya pernah di Tripoli waktu qiraat Quran, ambil qiraat. Itu ada dua murid satu syekh yang sama. Satu pakai qalun, yang kedua menggunakan hafaz. Yang qalun, ya teman-teman sekalian, dia membaca menggunakan sin. Bisa pakai sin. Ada yang menggunakan sod hafaz. Ihdinas siratal mustaqim, menyalahkan dua-dua itu. Oh, yang benar pakai sod. Dia bilang pakai sin. Sod, sin. Dia berangkat ke gurunya. Kata gurunya, bijak saya kata gurunya. Ya bunay anta ikra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sod. Masya Allah, Masya Allah. Kamu baca anta ikra. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Masya Allah, Masya Allah. Antuma mukhti'an. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya bilang kalau ada ilmu baru sedikit, jangan ramai dulu, dudukan dulu, bicara dulu. Oke. Okay. Nah, ini pakai bacaan. Ada yang gerakan. Kenapa pakai gerakan? Karena tidak semua orang bisa mengerjakan hal yang sama. Ini banyak sekali. Contoh apa? Tadi yang saya katakan. Ketika ingin sujud, dari yang tidak, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan. Dan dua-duanya kemudahan. Nah, hanya persoalannya adalah, ketika kita ingin amalkan, kan gak mungkin mengamalkan semuanya. Ada orang jadi imam, baca pakai qiraat sam'ah. Kapan kuat makmumnya? Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kapan selesainya? Wadduha wal layli idha saja. Wadduha wal layli idha saja. Lu aja, gua pergi. Enggak selesai-selesai. Makanya harus pilih salah satu. Sama, bismillah juga ada 70 hadis loh. Bismillah itu 70 hadis. 70 itu ada 4 cara. Bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa silent. Sit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa enggak dibaca sama sekali? Ada yang keempat, dibaca rakaat pertama jahar, selanjutnya tidak. Tapi kan kalau diamalkan, enggak mungkin semuanya. Oh, saya mau ngimamin, saya mau keempat-empatnya. Maghrib di Manchester. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Harus pilih salah satu. Iya kan? Nah, saat Anda memilih salah satu itu, maka orang Arab menyebutnya ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung kita ambil untuk kita amalkan. Sepanjang seluruhnya bersumber dari Nabi. Jadi, manhaj, ada dalilnya beberapa. Dari pilihan ini, kita amalkan salah satu yang memudahkan bagi kita. Maka kita ambil, oh saya mau pilih jahar bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen sir, boleh. Ketika saya cenderung mengambil ini, orang Arab mengatakan ma dhahaba ilaihi, yang cenderung untuk kita ambil. Cuman kalau disebutkan semua kepanjangan, ma dhahaba ilaihi singkat, madhab. Allahu Akbar singkat takbir. La haula wala quwata illa billah hawqala. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, syahadatin, syahadat. Madhab singkatan ma dhahaba ilaihi. Ada 4 imam utama yang mereka bintang di zamannya. Masuk di awal-awal masa 2 Hijrah. Ya, tahun pertama sampai 200 Hijrah. Lahirnya di sekitaran itu. Pertama Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Kedua, ada Imam Malik ya, bin Anas, lahir tahun 95. Kemudian ketiga ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Dan yang keempat, Ahmad bin Hanbal, lahir 24 Hijrah. Nah, keempatnya ini punya keistimewaan dibanding dengan imam-imam yang lain. Apa keistimewaannya? Dia mampu menghafal semua dalilnya, pendapatnya, semuanya dihafalkan. Dan juga menuliskan di kitab mereka supaya diabadikan di masa-masa berikutnya. Diabadikanlah kemudian lewat 4 bintang ini. Maka, maaf, Abu Hanifah punya semua tuntunan tadi. Hafal. Bismillah ada 4 cara. Cuman kalau dalam prakteknya beliau memilih salah satu. Saya pilih tidak dibaca bismillahnya. Alasannya Imam Malik memilih tidak dibaca juga. Alasannya begini. Asy-Syafi'i memilih bacakan dengan jahar. Alasannya begini. Imam Ahmad memilih alasannya begini. Sudah, ada semua. Dari sinilah kemudian umat belajar sampai ke kita sekarang. Makanya semua yang belajar sekarang itu pasti referensinya akan bertumpu ke sini. Keempat imam ini. Dan semua yang belajar dari sini semuanya bersumber dari Nabi. Kalau diurut ke atas. Jadi sesungguhnya madhab yang dimasukkan bukan kelompok. Orang yang mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i bukan pendapatnya Syafi'i. Tapi pilihan yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i dalilnya begini. Yang lain pun boleh. Maka disebut madhab Asy-Syafi'i. Hal yang cenderung dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena kita gak bisa belajar semua. Aduh capek kalau belajar kebanyakan. Yang penting saya sholat. Maka ambil salah satu. Saya baru dari Asy-Syafi'i. Saya dari Hambali. Silahkan. Semua pilihan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kalau kemudian ada pilihan berbeda dalam bahkan kehidupan rumah tangga, membuat kehidupannya retak karena semuanya bersumber dari jalan yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mama kenapa sih? Mama Syafi'i. Saya Hambali, bukan saya Aisyah, Bapak Ahmad. Udah. Kalau dalam pilihan enggak apa-apa. Ya, dan dahsyatnya kembalikan kepada dasar hadisnya. Ya, di hadis itu ada al-jam'u wa taufiq, kumpulkan semuanya, cari yang paling kita yakini, tapi dasarnya tetap di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Innamal a'malu bin Ibu Mazhab Syafi'i, dia Hambali. Ya, kalau kemudian dalam saat ibu berwudu dia menyentuh, ibu merasa batal, ibu boleh berwudu kembali. Tapi dalam kasus itu kalau kemudian dinilai misalnya bisa membuat sesuatu yang tidak normal, oh ini darurat, ini madarat, atau mempraktikkan hanya mazhabnya saja, maka ibu bisa mengabaikan itu semua. Tidak berlaku hukumnya, enggak perlu wudu lagi. Ya, kaidah fikihnya jelas, ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan yang darurat dipahami berbeda, maka tidak dianggap hukum di situ. Sudah sampai sini, Bu? Kalau begitu nanti ibu enggak akan selesai-selesai. Udah lagi. Gitu kan? Enggak akan beres, Bu, sampai malam. Dua, terakhir saya tutup. Apa hukumnya pernikahan Sunni dengan Syiah? Ibu kenal Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri NU? Ya, kenal di mana? Oke. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926 dan beliau juga saudaranya satu nasab yang sama dengan Kiai Ahmad Dahlan. Ya, pendiri Muhammadiyah. Itu satu saudara, Bu, dari Maulana Ishaq. Kalau diurut nasabnya ketemu di situ. Ya, Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid, dikenal dengan Pangeran Dawud atau Sultan Hadiwijaya, ya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Ya, sampai ketemu di Walid Raden Ainul Yaqin, dikenal dengan Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama asli Muhammad Darwish, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbak, bin Maulana Ishaq. Satu di situ. Di ke atasnya lagi Ahmad Jumadil Kubra, ke atasnya lagi Ali Zainal Al-Akbar, Ali Zainal Abidin, ke Al-Husain, ke Al-Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatma Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung ke situ. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 dan keduanya punya guru yang sama di Semarang, Kiai Soleh Darat, direkomendasikan ke Mekah belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada tahun 1860 Masehi. Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari itu punya 19 kitab yang pernah beliau tulis. Jadi kalau Kiai Ahmad Dahlan itu biasa mengamalkan, saudaranya menulis supaya dua-duanya bisa bersinergi. Ya, makanya kalau pendirinya bersaudara, maka juga NU Muhammadiyah tidak perlu berselisih. Ya, harus sama saling mengisi. Yang satu menerapkan dakwah kultural, yang satu lagi menerapkan hazanah keilmuannya. Jadi kalau enggak saling mengisi, bagaimana bisa hidup gitu ya? Ayo diisikan dengan baik persaudaraan ini. Poinnya adalah dari 19 kitab itu saya menghafal kitabnya, Bu. Di kitab keduanya itu ada Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah, halaman ke-11, paragraf yang kedua, paling kiri di pertengahan. Beliau membahas di situ, sebelumnya di halaman 10-nya dulu, ya, paragraf yang ketiga paling kanan sebelah bawah. Kata beliau, di antara aliran yang menyimpang yang datang ke tanah Jawa tahun 1330 Hijriah. Wa minhum Rafidhiyuna. Di antara mereka ada aliran Rafidhah. Kenapa disebut Rafidhah? Karena penolakannya yang kuat terhadap sahabat-sahabat Nabi sampai terbiasa mencelanya. Kalimatnya jelas, wa hum yasubbuna Sayyidina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh Hashim, mereka ini kebiasaannya senang mencela sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi, sahabat Umar bin Abu Umar apa namanya? Umar bin Khattab, ya, dan mengagungkan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Sementara kita menghormati semuanya. Cintai Ali, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab dan sebagainya. Nah, jika Anda menemukan golongan seperti ini, kata beliau di halaman 11 ya tadi di pertengahan, langsung disebutkan hadis nabinya. Apa hadis nabinya disebutkan kata beliau? Bala tunakihuhum wala tusalli bihim wala tusalli alaihim. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu yang gemar mencela sahabat Nabi, yang Nabi muliakan dia cela, dia hinakan, maka jangan kemudian Anda menjalin hubungan persaudaraan dengan mereka. Jangan saling menikahkan, jangan saling menikahi. Jadi kalau ada hubungan pernikahan, jangan menikah. Wala tusalli bihim wala tusalli alaihim. Jangan Anda salat dengan mereka, jangan Anda kemudian menyolatkan mereka. Itu kalimatnya jelas, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu fatwanya Syekh Hasyim bin Asy'ari, fatwa Adi Hidayat. Ya, dan kalimat itu diingatkan untuk menyadarkan ada yang salah di situ. Didiskusikan dan terbiasa kemudian berdiskusi. Ya, tapi juga mohon maaf, tidak pernah disebutkan kalimat di situ. Balas cela lagi, bunuh mereka, hinakan mereka, tidak. Kalimat jelas sekali kalimat. Anda cukup batasi pergaulan supaya sadar di situ untuk membuka pintu diskusi. Itu yang indah. Ketika ditemukan ada kesalahan, perbaiki. Dan dahsyatnya mulai dengan doa. Saya tidak pernah membiasakan untuk mencela orang. Kadang-kadang kan ada orang yang salah, sesat memang dari lahirnya karena mendapatkan bimbingan yang salah. Masa kita mau celak? Ada aliran misalnya kan yang kita anggap bergeser ya, seperti Ahmadiyah ya kan? Ada aliran yang lain. Dari awalnya ada yang sejak lahir sudah mendapatkan bimbingan itu. Maka mustahil kemudian kita tiba-tiba mencelanya, kemudian tiba-tiba menzaliminya atau menganiayanya, mustahil. Yang bisa kita lakukan, kita dakwahi dengan baik. Berdoa dulu, minta kepada Allah dalam sujud kita supaya diberikan petunjuk, lalu kita dakwahi dia. Perkara dia mau ikut atau tidur, kembali kepada dia. Ya, jelas kalimat ibu ya? Allah Ta'ala Adam, Bissalam. Baik teman-teman, ini di sini kita terbuka. Kalau tidak sepakat, gak ada masalah. Kalau sepakat, Alhamdulillah. Tapi jangan sampai perbedaan kita menghalangi kita untuk minum teh bersama. Sampai sini? Oke. Baik, saya kira kita jeda dulu ya, Mas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waktu sekitar 30 menit.